Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqih Muyassar. Pembahasan yang terakhir kita bahas masih dalam kitabul jihad, kitab yang membahas tentang jihad. Kita masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari kitabul jihad, qala al-muallifun, berkata para muallif hafizahumullahu ta'ala, al-babu tsalits fil hudnah wal dhimmati wal aman. Fil hudnati wal dhimmati wal aman, terkait hudnah, kencatan senjata, al-zimmah, dan al-aman, dan jaminan keamanan. Masalah yang pertama, yaitu terkait al-hudnah. Apa itu definisi hudnah, zimmah, dan al-aman, kita akan bahas dengan rinci sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, yang akan diterangkan oleh muallif di sini. Masalah yang pertama terkait akad hudnah dengan orang-orang kafir. Aqdul hudnati ma'al kuffar, akad hudnah dengan orang-orang kafir. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa orang kafir itu terbagi menjadi beberapa jenis, atau setidaknya kita simpulkan bahwa orang kafir terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama kafir harbi, ahlu harb. Yang kedua adalah kafir mu'ahad atau ahlu ahdin. Yang pertama kafir ahlu harb, orang kafir yang memang mereka memerangi kaum muslimin, harbi. Yang kedua, orang-orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Jenis yang kedua inilah terbagi darinya menjadi tiga bagian lagi. Orang kafir yang dalam perjanjian itu ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan kafir mu'ahad atau kafir ahlu hudnah, yang akan dibahas pada bab ini. Jadi bab ini terkandung padanya tiga jenis kafir yang dalam perjanjian, yaitu orang-orang yang dalam hudnah, perjanjian hudnah, dan perjanjian dhimmah, kemudian perjanjian keamanan. Jadi jenis kafir yang kedua, yaitu kafir yang dalam perjanjian itu, inilah letak pembahasan kita di bab yang ketiga dari kitab Al-Jihad. Jenis yang pertama dari orang kafir yang dalam perjanjian adalah ahlu ahdin. Ahlu ahdin atau ahlu hudnah. Afwan, ahlu hudnah. Yaitu orang kafir yang sedang melakukan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Mereka berada di negeri mereka, kaum muslimin berada di negerinya masing-masing, dan mereka sepakat untuk melakukan perdamaian, gencatan senjata selama batas waktu tertentu. Itulah yang disebut al-hudnah, perjanjian hudnah. Perjanjian dengan orang kafir harbi, perjanjian dengan orang kafir harbi untuk melakukan perdamaian, melakukan peperangan antara kedua belah pihak, dan melakukan gencatan senjata selama batas waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan perjanjian hudnah. Yang kedua, perjanjian dengan orang kafir adzimmi, yaitu perjanjian adzimmah. Siapa itu kafir yang disebut kafir adzimmi? Nanti ini akan ada pembahasannya juga. Cuman anak sengaja menjelaskan, menerangkan, diuraikan di awal supaya lebih tergambar. Yang kedua, kafir zimmi, orang kafir yang disebut zimmi, ahlu zimmah. Siapa itu orang kafir yang ahlu zimmah? Adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim, masuk ke negeri muslim, dan mereka mukim di negeri muslim, tetapi mereka membayar upeti, dan mereka menjalankan apa yang syariat Islam tetapkan kepada mereka. Nanti akan kita bahas terkait orang kafir zimmi ini. Kesimpulannya bahwa mereka dalam perjanjian aman, tinggal bersama kaum muslimin, tinggal di negeri muslim, tetapi mereka membayar upeti, membayar jizyah, dengan syarat mereka harus taat dengan hukum syariat Islam yang menetapkan hukum-hukum atas mereka. Yang ketiga adalah ahlu aman, musta'min, yaitu orang kafir yang datang ke negeri muslim untuk suatu keperluan, perdagangan, pekerjaan, ziarah. Ada keperluan dia, bukan tinggal di negeri muslim, tapi dia datang baik-baik izin dan minta jaminan keamanan terhadap kaum muslimin atau salah satu dari kaum muslimin yang menanggung jaminan keamanan dia, maka orang ini disebut dengan kafir musta'min atau musta'man, yang mendapat jaminan keamanan. Itulah tiga jenis orang kafir yang dalam perjanjian. Jadi ada yang pertama tadi kafir harbi, dan yang kedua adalah kafir yang dalam perjanjian. Kafir yang dalam perjanjian, ada tiga bentuknya, yaitu kafir hudnah, yang melakukan perjanjian hudnah. Yang kedua adalah kafir zimmi, dan yang ketiga adalah kafir musta'man. Tapi kita bahas di sini yang pertama, masalah akad hudnah. Apa itu hudnah? Ta'rifuha al-hudnatu lughatan as-sukun. Secara bahasa, hudnah maknanya adalah as-sukun, ketenangan. Wa syar'an, adapun secara syariat, yang dimaksud hudnah secara syar'i, aqdul imami aw naibihi li ahli al-harb. Akad yang dilakukan oleh seorang imam, pemimpin, penguasa, aw naibih atau wakilnya, dengan ahli al-harbi, dengan orang kafir harbi. Akad yang dilangsungkan oleh seorang penguasa atau wakilnya dengan orang kafir harbi. Ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan, untuk melakukan tark al-qital, yakni gencatan senjata. Tidak berjanji untuk melakukan perdamaian, tidak ada baku serang satu dengan yang lainnya, dengan syarat muddatan ma'lumatan, selama jangka waktu tertentu. Jadi harus ada batas waktu dan jangka waktu tertentu dalam perjanjian hudnah ini, harus ada syarat ini. Tidak boleh melakukan perjanjian damai dengan orang kafir harbi tanpa batas waktu tertentu. Tidak boleh. Harus dengan batas waktu tertentu. Kenapa? Jika dilakukan perjanjian tanpa ada batas waktu tertentu, yakni secara mutlak perjanjian aman dengan mereka tanpa ada peperangan, berarti di sini terdapat makna menafikan ibadah jihad fi sabilillah. Sehingga hudnah, perjanjian yang seperti ini, gencatan senjata, ini harus diketahui masanya. Waktunya harus diketahui dan dibatasi oleh imam. Sampai kapan? Biqadril hajah, sesuai kebutuhan. Wa in talat, walaupun panjang waktunya, tapi selama diketahui ada batasan waktunya, sekian tahun, 10 tahun dan seterusnya, ada batasan waktunya. Maka di sini, selama itu ada keperluan dan ada maslahat terhadap kaum muslimin, boleh dilakukan akad tersebut. Wa tusamma muhadanah wa muwada'ah wa muahadah. Akad ini disebut dengan akad muhadanah, muwada'ah dan muahadah. Maknanya kurang lebih sama. Muhadanah, muwada'ah, yakni melakukan perjanjian, muahadah. Itulah definisi hudnah secara bahasa dan secara syariat. Masalah yang berikutnya yaitu terkait masyru'iyyatuha wa dalilu dzalik. Dalil tentang syariat akad hudnah. Qala yajuzu li imamil muslimina 'aqdul hudnati ma'al kuffar. Pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin boleh melakukan akad hudnah dengan orang-orang kafir. Ala tarqil qitali muddatan ma'lumatan. Untuk melakukan perdamaian kencatan senjata muddatan ma'lumah, dengan jangka waktu yang ditentukan, biqadril hajah, sesuai kebutuhan. Idza kana fi 'aqdiha maslahatun lil muslimin, apabila dalam akad tersebut, dalam akad hudnah ini terdapat maslahat, maslahatan lil muslimin. Jika dalam akad hudnah terdapat suatu kemaslahatan terhadap kaum muslimin, apa contoh maslahatnya? Kadha'fihim, seperti lemahnya kaum muslimin, atau adami isti'dadihim, atau seperti kaum muslimin belum siap dan belum punya kesiapan untuk melawan orang kafir, atau ghairi dzalik, atau maslahat-maslahat yang lain. Apa contoh maslahat yang lain? Katoma'in fi islamil kuffar, seperti ada tamak, harapan masuk Islamnya orang kafir dan yang semisalnya. Intinya seorang imam harus mempertimbangkan maslahat kaum muslimin dalam melakukan akad perdamaian bersama mereka, yakni gencatan senjata. Melihat kondisi kaum muslimin, mungkin mereka lemah sehingga jika dilangsungkan peperangan akan merugikan pihak kaum muslimin, atau mereka masih belum siap persenjataannya untuk melawan orang kafir yang ada di negeri sebelahnya, sehingga semua itu dipertimbangkan oleh seorang imam, seorang penguasa, atau masalah yang lain seperti harapan masuk Islamnya mereka dan cinta terhadap agama ini. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan apabila mereka janahu lis-salm, mereka condong pada perdamaian gencatan senjata, fajnah laha, maka condongkanlah kepadanya, yakni lakukanlah. Demikian juga perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, wa qad 'aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hudnata ma'al kuffar. Beliau pernah melakukan perjanjian yang seperti ini, al-hudnah ma'al kuffar, dengan orang kafir, fi sulh al-Hudaybiyah 10 sinin, di kisah peristiwa sulh al-Hudaybiyah selama 10 tahun. Masalah al-Yahuda fil Madinah, demikian pula beliau melakukan perdamaian dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Itulah dalil tentang al-Hudnah, perjanjian Hudnah dengan orang-orang kafir. Masalah yang berikutnya, yang ketiga, al-thalith, luzumul hudnah, keharusan luzum, keharusan untuk menjalankan akad hudnah. Takunul hudnatu allati aqadaha al-imamu au naibuhu lazimatan. Perjanjian hudnah yang dilangsungkan oleh penguasa atau wakilnya itu lazimah, harus ditepati, harus wajib ditepati. La yajuzu naqduha wala ibtaluha, tidak boleh dibubarkan dan dibatalkan. Mastaqamu lana, selama mereka tetap istiqamah, konsisten dalam perjanjian tersebut dengan kita. Walam yakhunu, dan selama mereka tidak melakukan pengkhianatan. Walam nakhsha minhum khianatan, atau selama kita tidak khawatir mereka melakukan perbuatan khianat. Jadi asalnya akad hudnah, akad perjanjian gencatan senjata dengan orang kufar yang merangi kita, kita melakukan perdamaian dan perjanjian untuk tidak melakukan terjadi peperangan selama batas waktu tertentu, boleh. dan harus jika sudah hilangkan akad tersebut, haram hukumnya untuk dilanggar dan dibatalkan perjanjian ini. Kecuali karena tiga perkara. Yang pertama, jadi harus dilakukan akad hudnah tersebut, harus dijalankan dan tidak boleh dikhianati selama terpenuhi tiga perkara ini. Yang pertama, mastaqamu lana, selama mereka sama-sama konsisten, sama-sama berpegang teguh dan tidak membatalkan perjanjian ini, sama-sama konsisten dengan perjanjian tersebut. Yang kedua, selama mereka tidak khianat. Dan yang ketiga, selama kita tidak khawatir mereka melakukan pengkhianatan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka melakukan sikap lurus terhadap kalian, maka bersikap luruslah kepada mereka. Ini dalam perjanjian kalian, tetap jangan sampai kalian rusak perjanjian tersebut. Luruslah dalam perjanjian kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad yang kalian lakukan. Nah, ini secara keumuman yang namanya perjanjian tidak boleh untuk dibatalkan. Karena itulah sifat orang-orang yang beriman, walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang beriman, sifatnya adalah terhadap amanah yang ada pada pundak mereka dan janji-janji yang mereka janjikan, mereka betul-betul ra'un, menjaganya. Sehingga selama mereka konsisten, maka tidak boleh dilakukan pembubaran dan pembatalan perjanjian tersebut. Qala fa inna qadul ahd, apabila orang kafir itu membatalkan, merusak perjanjian ini. Bagaimana cara merusaknya? Biqital, baik itu dengan berupa peperangan, dirusak perjanjian itu dengan mereka melakukan peperangan terlebih dahulu, au mudhaharatu aduwina alaina, atau mudaharah, menampakkan atau membantu musuh untuk menyerang kami, menyerang kita. Jadi kita sedang melakukan perjanjian dengan orang kafir tertentu, kaum kafir tertentu di daerah tertentu misalnya. Tidak boleh yang ada yang melakukan peperangan di antara kedua belah pihak ini. Apabila mereka melakukan pembatalan atau membantu musuh untuk memerang kita, jadi ada musuh dari kalangan lain, dari tempat lain, orang kafir yang lain, jadi dia, orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kita ini, melakukan bantuan kepada mereka untuk menyerang kita, maka ini sudah juga merupakan pembatalan perjanjian, merupakan pembatal perjanjian. Au qatlu muslimin, atau membatal perjanjian itu berupa qatlul muslim, membunuh seorang muslim, au akhdhu malin, atau merampas harta seorang muslim. Ini contoh-contoh bentuk pembatalan perjanjian dari mereka. Jika mereka melakukan pembatalan akad hudnah ini, mereka batalkan dengan perbuatan-perbuatan tadi, intaqadha al-ahdu, intaqadha al-ahdu, maka otomatis perjanjian itu gugur dan batal. Alladzi bainana wa bainahum wa jaza qitaluhum, perjanjian antara kita dan mereka itu batal dan rusak, dan hukumnya boleh bagi kita untuk memerangi mereka, dan tidak ada lagi perjanjian antara kita dengan mereka. Ini jika mereka membatalkan perjanjian pertama kali, maka otomatis dengan sendirinya batal dan boleh kita memerangi mereka, dan tidak perlu kita melanjutkan perjanjian yang sudah dibatalkan oleh mereka. Allah berfirman, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa innakathu, dan apabila mereka merusak aimanahum, janji-janji mereka, min ba'di ahdihim, sudah mereka berjanji dengannya, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca, mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufur, maka perangilah tokoh-tokoh kafir tersebut, innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, sungguhnya mereka tidak dapat dipegang janjinya dan supaya mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Nah, ini yang pertama. Jadi jika mereka konsisten, maka tetap kita konsisten dengan perjanjian ini. Tapi jika tidak mereka melakukan pembatalan dan perusakan janji tersebut, maka kita membatalkannya dan tidak lagi perjanjian itu. Yang kedua, wa in khifa minhum naqdul ahdi bi amaratin tadullu ala dhalik. Dan apabila khifa minhum, dikhawatirkan dari mereka naqdul ahd, akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang ada, kita khawatir mereka membatalkan perjanjian ini. Bagaimana kekhawatiran itu bisa ada? Tentunya bi amarah, dengan tanda-tanda. Ada indikasi, tanda-tanda yang menunjukkan atas hal itu, menunjukkan bahwa mereka sudah mulai melakukan pengkhianatan. Tidak mesti harus terbukti mereka khianat atas perjanjian ini, tidak. Tapi cukup dengan tanda-tanda yang kita khawatir mereka akan menggugurkan perjanjian ini, maka apa yang kita lakukan, jaza'an numbidha ilaihim ahdahum, maka boleh bagi kita untuk mengembalikan perjanjian ini kepada mereka. Yakni kita umumkan, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita batalkan saja perjanjian ini. Namun harus disampaikan. Wala yalzamul baqa'u ala ahdihim, dan tidak perlu dan tidak harus bagi kita untuk menetap di atas perjanjian yang kita lakukan dengan mereka ini. Qala ta'ala wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Dan apabila takhafanna, kamu kalian khawatir, takut, min qaumin khiyanah, dari suatu kaum atas khianat mereka, yang padahal kalian sedang dalam perjanjian dengan mereka, fambidh ilaihim ala sawa, maka sampaikanlah, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, yakni dengan cara yang sama, supaya kita dan kalian sama-sama tidak dalam perjanjian. Ai a'limhum, maksud dari ayat ini adalah fambidh ilaihim ala sawa, maksudnya adalah ai a'limhum binaqdi ahdim, sampaikan kepada mereka atas pembatalan janji ini. Hatta takuna anta wa hum sawa'un fil ilm, supaya kamu dan mereka sama-sama tahu bahwa perjanjian yang ada ini sudah digugurkan. Ini kapan? Ini jika khawatir akan dikhianati oleh orang kufar. Qala wa la yajuzu qitaluhum qabla i'lamihim binaqdil ahd. Tetapi tidak boleh seorang muslim untuk memerangi mereka qabla i'lamihim, sebelum mengumumkan kepada mereka dengan pembatalan perjanjian ini. Jadi tidak boleh langsung asal menyerang, masih dalam perjanjian. Kita hanya khawatir mereka membatalkan perjanjian dengan kita, atau mereka mengkhianati kita. Kita hanya khawatir, masih belum ada bukti kuat mereka melakukan pembatalan janji tersebut. Maka di sini apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Kaum muslimin hendaknya mengumumkan bahwa perjanjian ini dibatalkan, sehingga jika mereka sudah tahu, maka boleh baru setelah itu kita melakukan peperangan kepada mereka. Tapi tidak boleh jika belum diumumkan kepada mereka. Itulah keharusan menjalankan akad hudnah dengan orang kafir. Jadi asalnya apa tadi? Asalnya harus ditepati perjanjian yang seperti ini, dengan syarat mereka sama-sama menjalankan perjanjian dan tidak dikhawatirkan ada pengkhianatan di balik perbuatan ini. Jika terjadi perusakan perjanjian dari mereka, maka sudah rusak otomatis, kita boleh memerangi mereka. Dan apabila yang kedua, mereka kita khawatir mereka melakukan pengkhianatan terhadap janji yang kita lakukan dengan mereka, maka kita batalkan dengan cara diumumkan terlebih dahulu, baru setelah itu janji tersebut batal dengan sendirinya. Itulah terkait akad hudnah dengan orang kafir. Jadi kesimpulan dari akad hudnah yaitu akad yang dilakukan seorang imam kaum muslimin dengan orang kafir harbi untuk melakukan gencatan senjata beberapa waktu tertentu sesuai kebutuhan kaum muslimin. Dan orang kafir tidak berada di negeri muslim, beda. Kalau orang kafir yang tinggal di negeri muslim, maka itu bukan akad hudnah, tapi akad dhimmah, nanti ada bahasannya. Orang kafir di negerinya masing-masing, kaum muslimin di negerinya, orang kafir juga di negerinya, terjadi peperangan antara kedua belah pihak ini. Maka di tengah peperangan tersebut mereka melakukan perjanjian al-hudnah. Itulah yang disebut akad hudnah. Masalah yang berikutnya, aqdu dhimmah, akad dhimmah. Wadaf'ul jizyah, akad dhimmah dan pembayaran upeti, jizyah. Definisi al-dhimmah. Apa itu dhimmah definisinya? Secara bahasa al-ahad, perjanjian. Wahuwa al-aman wa'd-daman, yaitu al-ahad, perjanjian, keamanan dan jaminan. Ini sama-sama perjanjian. Cuman berbeda antara perjanjian yang dhimmah dengan perjanjian hudnah. Qala wa aqdu dhimmati istilahan. Secara istilah akad dhimmah adalah huwa iqraru ba'dil kuffar ala kufrihim. Membiarkan ini di negeri muslim ya, orang kafir di negeri muslim dibiarkan di atas kekufurannya. Kita membiarkan sebagian orang kafir di atas kekufurannya. Orang kafir yang ada di negeri muslim dan dibiarkan di atas kekufurannya dengan syarat bisyarat. Dengan syarat badlil jizyah, membayar upeti. Waltizami ahkamil millah. Syarat yang kedua, iltizam, berpegang teguh dengan ahkam al millah, hukum-hukum Islam yang berlaku atas mereka. Hukum Islam atas mereka, berpegang dengan hukum Islam atas mereka. Jadi iltizam ahkamil millah, iltizami ahkamil millah, beda dengan iltizamul millah. Jika kita katakan iltizam ahkamil millah, iltizamu ahkamil millah, maka artinya mereka taat terhadap hukum Islam yang mengatur mereka. Jadi hukum Islam yang mengatur ketentuan-ketentuan mereka tinggal di negeri muslim. Ada hukum-hukum khusus orang kafir dhimmi yang tinggal di negeri muslim yang khusus ada syariatnya, dibahas oleh para ulama. Di antaranya bahwa mereka tidak boleh menampakkan perbuatan-perbuatan yang haram yang mereka anggap itu adalah perkara yang halal dalam agama mereka, seperti minum khamr atau makan khinzir, halal dalam agama mereka. Syaratnya mereka kalau tinggal di negeri muslim tidak boleh mereka menampakkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi jika mereka melakukan perbuatan yang mereka meyakini itu adalah perbuatan yang haram dalam agama mereka, adalah perbuatan yang haram, maka ditegakkan hukuman had atas mereka juga. Seperti perbuatan zina dalam agama Ahlul Kitab, zina perbuatan yang haram. Ada hukuman ar-rajam juga, sehingga tetap ditegakkan hukuman rajam pada mereka. Tapi kesimpulannya, iltizam, mereka harus berpegang dengan hukum Islam yang mengatur mereka. Mereka taat terhadap Islam yang mengatur urusan mereka. Mereka tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak boleh menampakkan apa yang mereka anggap itu adalah perkara yang boleh, sedangkan syariat Islam melarangnya, dan seterusnya. Ada hukum-hukum khusus bagi mereka. Adapun iltizamu al-millah, berpegang teguh dengan agama, itu beda. iltizam ahkamil millah beda dari kita mengatakan iltizamul millah. Kalau kita, kalau iltizamu ahkamil millah artinya seperti tadi. Tapi kalau iltizamul millah maknanya berarti mereka sudah masuk Islam, berpegang teguh dengan agama Islam. Ini menjadi muslim berarti. Sehingga dimaksud di sini iltizam ahkamil millah yaitu berpegang dan taat dengan hukum Islam yang mengatur mereka. Yani allati hakamat biha syari'atul islamiyyatu alaihim, yang mana syariat Islam telah menghukumi mereka dengannya. Inilah akad dhimmah, orang kafir dhimmi. Yang pertama mereka harus bayar jizyah, yaitu upeti kepada penguasa atas tinggalnya mereka di negeri muslim. Dan yang kedua mereka harus tunduk terhadap syariat Islam yang mengatur mereka. Masalah yang berikutnya atau poin berikutnya, masyru'iyyatuh, syariat akad dhimmah dengan orang kafir. Yani bolehnya melakukan akad ini, apa dalilnya? Al-aslu fi masyru'iyyati aqdi dhimmah qawluhu ta'ala qatilul ladhina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir. Dalil tentang syariat akad dhimmah dengan orang kafir yaitu firman Allah Azza wa Jal, qatilul ladhina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, wala bil yawmil akhir, dan yaumul akhir, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh, tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, wala yadinuna dinal haq, tidak mau beragama dengan agama yang hak, minal ladina utul kitab, baik dari kalangan orang kafir, utul kitab yang diberi kepada mereka al-kitab, yani al-yahud wa nasara, perangi mereka, hatta yu'tul jizyata an yadin, wahum saghirun, sampai mereka itu menyerahkan jizyah upeti dengan tangan mereka, wahum shaghirun, dan mereka dalam keadaan rendah di hadapan kaum muslimin. Dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Buraidah, thumma du'uhum minal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam, yakni ketika Rasul memberikan petuah nasihat bagi para dai, para penyeru dari kalangan para sahabat yang berdakwah mengajak orang kufar yang masuk Islam, di antara nasihat beliau kepada mereka adalah ajaklah mereka kepada agama Islam. Fa'in ajamuk, fa'in ajabuka, faqbal minhum. Jika mereka mau menerima agama ini, faqbal minhum, maka terimalah mereka. Wa kaffa anhum. Jangan kamu ganggu lagi mereka, jangan diperangi. Fa'inhum abau, tetapi jika mereka abau, enggan, tidak mau masuk dalam agama ini, fasallimhum, fasalhum aljizyah, maka tariklah dari mereka, mintalah dari mereka upeti. Ini jika yang berkuasa kaum muslimin, jika yang berkuasa kaum muslimin di daerah tersebut. Jadi mereka harus bayar upeti. Jadi negeri kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin jika mendapati rakyatnya ada yang kafir, suruh masuk Islam, jika tidak bayar upeti. Ini yang seharusnya. Dan taat dengan hukum Islam yang mengatur mereka. Poin berikutnya, man tu'khad minhul jizyah, atau sebelum itu ada sebuah permasalahan. Dan ini permasalahan diselisihkan oleh para ulama, yaitu apakah jizyah ini khusus bagi ahlul kitab atau untuk semua jenis orang kafir. Jadi upeti, akad dhimmah ini bolehnya kepada siapa? Akad dhimmah ini bolehnya kepada semua orang kafir atau khusus ahlul kitab, karena jenis orang kafir banyak. Ada yang majusi, ada yang penyembah berhala, segala bentuk macam berhalanya selain Allah itu kafir. Ada yang juga ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab jika ditelakkan adalah al-Yahud dan Nasara. Sebagian ulama mengkhususkan bahwa akad dhimmah ini khusus bagi orang-orang ahlul kitab, khusus ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Di antara dalilnya itu firman Allah Azza wa Jal yang kita baca tadi, minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Namun Syekhul Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa pendapat yang sahih yaitu bahwa akad ini boleh dilakukan untuk setiap orang kafir, Dan beliau dalam kitabnya Syarhul Mumtah menjelaskan beberapa dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Saya kesimpulannya bahwa akad ini boleh bagi seluruh orang kafir. Akad dhimmah ini bagi seluruh orang kafir yang tinggal di negeri muslim, boleh kita lakukan kepada mereka akad dhimmah tersebut. Baik kafir tersebut kafir harbi, kafir ahlul kitab atau abadatul authan, penyembah berhala. Qala man tu'khadh minhu al-jizyah. Masalah yang berikutnya, poin berikutnya yang ketiga, man tu'khadh minhu al-jizyah, siapa orang-orang yang ditarik dan diambil darinya upeti. Tu'khadhul jizyatu minar rijalil mukallafin al-ahrar al-aghniya al-qadirin. Jizyah itu diambil dari orang kafir kalangan ar-rijal, laki-laki al-mukallafin, yang mukallaf, baligh. Jadi kita mendengar kata mukallaf, maka maksudnya adalah sudah usia baligh, berakal dan berakal. Ini jika orang kafir. Jika dalam kita dalam masalah ibadah kita mendengar mukallaf, berarti baligh, berakal dan sadar muslim beragama Islam. Tapi karena di sini konteksnya bukan terkait orang muslim, maka yang dimaksud mukallaf di sini yaitu baligh dan berakal. Yang sudah berusia baligh dan berakal, laki-laki yang sudah mukallaf, al-ahrar, bebas, merdeka, bukan budak, statusnya merdeka. Al-aghniya al-qadirin al-ada, al-aghniya yang mampu, kaya, mampu untuk membayar upeti, mampu untuk membayar upeti. Jadi siapa yang dipungut darinya al-jizyah upeti, yaitu laki-laki yang sudah usia baligh dan berakal. Dia bukan statusnya budak, yakni orang yang merdeka dan kaya, mampu untuk membayar upeti. Maka orang yang fakir tidak mampu, tidak terkena upeti ini. Adapun takaran berapa upeti yang harus dia bayar, maka ini semua kembali kepada penguasa dan tidak ada batasan yang ditentukan oleh syariat. Dilihat kemaslahatan atau penguasa melihat kondisi maslahat atau kondisi ekonomi, jika susah mungkin bisa dinaikkan, ditinggikan dan seterusnya. Ini semua kembali kepada ijtihad al-hakim. Sehingga fala tu'khadhu minal 'abd, maka tidak boleh upeti itu diambil dari orang yang statusnya hamba sahaya, budak. Li'annahu la yamlik fakana bimanzilatil faqir, karena budak ini kondisinya dia seperti orang fakir, dia tidak punya harta. Budak itu hartanya adalah harta majikannya. Budak, harta budak adalah harta majikan. Sehingga status budak ini seperti orang yang enggak punya, orang yang fakir, tidak terkena kewajiban membayar upeti. Wala tu'khadh minal mar'ati was-sabi wal majnun. Demikian pula upeti ini tidak terkena bagi wanita kafir. Demikian pula as-sabi, anak kecil, wal majnun dan orang gila. Li'annahum laisu min ahlil qital, karena mereka bukanlah ahlul qital. Apa alasannya wanita, anak kecil dan orang gila tidak terkena kewajiban membayar upeti? Alasannya adalah dikarenakan mereka bukanlah ahlul qital, bukanlah orang-orang yang pantas untuk berperang. Jadi mereka bukanlah ahli dalam berperang, sehingga tidak perlu membayar. Wala tu'khadh minal marid al-muzmin, demikian pula jizyah itu tidak diambil, tidak dipungut dari orang yang sakit, sakitnya itu muzmin, yakni muzmin terus zaman ke zaman, tidak berhenti, sakit yang tidak sembuh, sakit yang tidak ada kesembuhan padanya. Wasyaikhul kabir, dan demikian pula jizyah itu tidak diambil dari asyaikh al-kabir, orang tua yang sudah lanjut usia. Li'anna dima'ahum mahkunatun fa'ashbahun nisa, Apa alasannya orang sakit yang terus-menerus dan orang tua yang sudah lanjut usia, tua renta, kenapa mereka tidak dipungut dari mereka jizyah? Dikarenakan dima'ahum, darah mereka mahkunah, terjaga. Darah mereka terjaga. Naam. Dilarang Rasulullah SAW di saat menasehati pasukan perang, di antara orang-orang yang dilarang untuk dibunuh yaitu anak kecil, orang tua, orang sakit, wanita, maka mereka dilarang untuk dibunuh. Sehingga demikian mereka tidak perlu untuk dipungut jizyah. Fa'ashbahun nisa, maka mereka mirip seperti wanita dalam hal ini. Poin yang berikutnya terkait adzimmah, masih mujibu aqdi dzimmah, konsekuensi dari akad dzimmah. Yujibu hadzal aqdu ma'al kuffari hurmatu qitalihim, konsekuensi dari akad ini bersama orang kafir adalah hurmatu qitalihim, haramnya melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dalam perjanjian ini. Wal hifadz an amwali ala amwalihim, dan juga wajib kita harus menjaga harta mereka, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia membayar jizyah dan taat terhadap syarat Islam yang mengatur mereka, maka harus dijaga darahnya, hartanya juga dijaga. Wasiyanatu aradihim, demikian pula kehormatannya dijaga. Wakafalatu hurriyatihim, menjamin kebebasan mereka. Wa adamu idzaihim, tidak boleh mengganggu mereka. Naam. Wa muaqabatu man qasadahum bi adza, dan menghukum orang yang mengganggu mereka dengan suatu gangguan. Jadi mereka sama seperti hukum-hukum kaum muslimin dalam hal ini. Tidak boleh dibunuh, darahnya terjaga. Dan tidak boleh diganggu. Karena mereka statusnya orang kafir yang membayar jizyah, yang taat dengan hukum Islam. Bahkan seorang imam penguasa harus menghukum orang yang mengganggu mereka. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalath khisalin aw khilalin. Apabila kamu mendapati musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka fad'uhum, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kaff 'anhum. Mana saja dari ketiga perkara yang kamu tawarkan itu, jika mereka menerima, maka terimalah dan jangan kamu memerangi mereka. Di antara tawaran tiga perkara yang adalah, yaitu membayar jizyah. Jika mereka mau membayar jizyah, tidak mau masuk Islam tapi mau bayar jizyah, maka terimalah dan jangan diperangi. Demikian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka perjanjian ini harus dijalankan oleh kaum muslimin, tidak boleh dilanggar. Demikianlah seorang muslim haram hukumnya melanggar perjanjian, sekalipun itu perjanjian terhadap orang kafir. Dan cara membatalkan perjanjian juga telah diatur dalam Islam ini, menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Kemudian kapan perjanjian akad dzimmah ini batal dan rusak? Jawabannya, apabila mereka tidak mau membayar upeti, atau yang kedua, apabila mereka tidak mau berpegang dengan hukum Islam yang mengatur mereka. Jadi harus bayar upeti, jika tidak maka batal perjanjian ini, tidak aman lagi darahnya, boleh dibunuh. Atau dia bayar upeti tapi dia tidak mau berhukum, menjalankan hukum Islam yang diatur atas mereka. Ya, maksudnya hukum Islam yang mengatur mereka. Dengan itu, batallah perjanjian mereka dan mereka menjadi orang kafir harbi. Darahnya halal, demikian juga hartanya halal. Contohnya seperti orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam yang menetapkan peraturan kepada mereka, seperti mereka terang-terang dalam minum khamr, atau terang-terang dalam memusuhi kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, merampok harta kaum muslimin, dan seterusnya. maka ini perbuatan-perbuatan yang melanggar perjanjian dengan mereka. Dengan itu mereka menjadi orang kafir harbi. Orang kafir harbi. Jika statusnya menjadi orang kafir harbi, maka telah kita bahas pada pelajaran yang lalu, yaitu seorang imam memilih antara 4 atau 3 perkara. Dibunuh, atau dibebaskan dengan denda, atau dibebaskan dengan cara gratis. Atau ada 4 perkara, apaan? Yang pertama dibunuh, yang kedua ditawan, yang ketiga dibebaskan. Baik dibebaskan itu dengan cara denda, membayar tebusan, atau yang keempat dibebaskan dengan cara cuma-cuma. Ini hukum orang kafir harbi yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Jadi kafir harbi statusnya seperti ini, dia kalau enggak dibunuh, ditawan. Seperti hukum orang-orang yang selesai melakukan pertempuran, kemudian mereka mendapati para tawanan tawanan perang, maka mereka itu dikembalikan urusannya kepada penguasa. Dan penguasa melihat maslahat dan mafsadah. Dan mereka penguasa menentukan 4 pilihan ini. Dibunuh atau ditawan, dijadikan budak atau ditawan, membantu kaum muslimin, maslahatnya kembali kepada kaum muslimin. Yang ketiga, dibebaskan dengan cara tebus. Atau yang keempat, dibebaskan dengan cuma-cuma. Itu bagi laki-lakinya. Kalau perempuannya tetap tidak boleh. Hatta perempuan harbi tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kemudian tersisa satu jenis atau satu bagian lagi dari akad dengan orang kafir, yaitu yang disebut akad al-aman, akad perjanjian keamanan. Ini kita akhirkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Kita cukupkan yang bisa kita ambil di malam hari ini. Naktafi li hadzal qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.